was a beat. But that mean I couldn't have had. Tempat kerja dengan BHK putus asa aku ngeblues lama ku pendam jadi dendam ku lampiaskan marahku pada blues atas nama blues seluruh hidupku. Bentar lagi mau melodi ku ambil harmonika dan ku thank you.